Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita masuk pada tafsir surat Al-Qamar ayat pertama sampai ayat yang kelima. Qala al-mufassir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala anna as-sa'ata wa hiya al-qiyamatu iqtarabat wa ana awanuha wa hana waqtu maji'iha. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa hari kiamat, as-sa'ah, wahiyal qiyamah, yaitu hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan hari kiamat dengan beberapa penamaan. Di antaranya adalah as-sa'ah. As-sa'ah adalah hari kiamat. Iqtarabat, hari kiamat itu telah dekat. Hari kiamat itu telah dekat. Wa ana awanuha wa hana waqtu maji'iha. Dan bahwasannya waktunya telah dekat, wa hana waqtu maji'iha, dan kedatangannya juga telah dekat. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Dan tidaklah mereka menunggu kecuali as-sa'ah. Tidaklah mereka menunggu kecuali as-sa'ah, datangnya hari kiamat. أَنْ تَأْتِيَهُمْ baghtatan, untuk datang kepada mereka secara baghtah, secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Asyrat bermakna alamatuha, bermakna tanda-tanda hari kiamat. Dan di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah bi'satun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi, itu merupakan tanda bahwa hari kiamat telah dekat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahataini." Bu'itsu ana was-sa'ah kahataini. Sungguh aku telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul, menjadi nabi, was-sa'ah, dan hari kiamat, kahataini, seperti dua perkara ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dari ucapannya tersebut bi isbi'ihi al-wusta was-sababah, beliau menunjukkan, menggambarkan dengan kedekatan antara jari tengah dengan jari as-sababah, dengan jari telunjuk. Nah, dan ini diantara bentuk baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi. Kalau kita perhatikan antara jari tengah dengan jari telunjuk, bagaimana kedekatannya? Nah, laisa bainahuma illa juz'un yasir. Tidak ada kecuali antara jarak kedua jari itu, ya, jarak yang sangat pendek, sangat dekat sekali. Miqdaru dhufur, ya hanya sekadar satu kuku saja. Nah, dan ini merupakan tanda akan dekatnya hari kiamat. Nah, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Nah, dan beliau sebagai khatamul anbiya, ya, adalah tanda bahwa hari kiamat itu telah dekat. Wa ma'a dzalika, dan bersama dengan itu, fa haula'il mukadzibuna lam yazalu mukadzibina biha. Orang-orang yang mendustakan itu terus-menerus mereka dalam pendustaan terhadap hari kiamat. Mereka terus mendustakan, menafikan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghaira musta'iddina linuzuliha, tanpa mempersiapkan diri untuk datangnya hari kiamat tersebut. Nah, nasallallahu salamu al-afiyah. Wa yuriyahumullahu minal ayatil azimah ad-dalah ala wuku'iha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka dari tanda-tanda yang besar yang menunjukkan ala wuku'iha, akan terjadinya hari kiamat. Ma yu'minu ala mithlihi al-basharu. Naam, yakni di mana manusia akan beriman dengan tanda-tanda yang semisal itu yang telah ditunjukkan kepada mereka. Famin a'zamil ayati dallati 'ala sihhati ma ja'a bi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda yang besar, di antara tanda-tanda yang besar, yang menunjukkan akan benarnya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma talaba minhul mukadzibuna, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang yang mendustakan, ditantang oleh mereka. Nah, ayyuriyahum min khawariqil adat, untuk memperlihatkan kepada mereka dari hal-hal yang tidak wajar, dari kebiasaan. Nah, kejadian yang besar mereka minta, hal yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia mereka minta. Nah, ma yadullu ala sihhati ma ja'a bihi wa sidqihi, yang bisa menunjukkan akan benarnya perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jujurnya apa yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka asyara sallallahu alaihi wasallam ila al-qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada al-qamar, kepada bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke arah bulan. Biiznillahi ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanshaqqa fil qataini, maka bulan itu terbelah menjadi fil qataini, menjadi dua bagian. Filqatun ala jabali Abi Qubaisin wa filqatun ala jabali Qu'ayqi'an. Satu bagian pada arah gunung Abu Qubais, satu bagian terbelah menjadi dua, satu bagian pada arah gunung Abu Qubais, kemudian bagian yang kedua di atas gunung Qu'ayqi'an. Di atas gunung Qu'ayqi'an. Dan terkait dengan dua gunung ini, Abu Qubais dan gunung Qu'ayqi'an. Bahwa Letak dari gunung Abu Qubais ini yaqa' fil jihatil janubiyyah minal Masjidil Haram, terletak ya bagian selatan dari Masjidil Haram. Nah, kemudian Jabal Qu'inqi'an ini letaknya arah utara Shimaliya, arah utara dari Masjidil Haram. Dari arah Masjidil Haram, timur dari Masjidil Haram. Dan Gunung Abu Qubais dan Qu'inqi'an ini kaitan erat dengan Bukit As-Safa wal Marwah. Kaitan erat dengan Bukit As-Safa wal Marwah. Bukit As-Safa ini adalah bagian dari Gunung Abu Qubais, dan Bukit Al-Marwah ini adalah bagian dari Gunung Qu'inqi'an. Disebutkan bahwa kenapa Bukit As-Safa dinamakan dengan Safa, ya, karena bebatuan yang ada pada bukit tersebut minas Safa, wahwa al-hajarul amlas, yakni terdapat bebatuan yang amlas, bebatuan yang halus. Ya, ini kenapa disebut dengan Bukit As-Safa. Kemudian Al-Marwah, kenapa dikatakan Marwah? Karena hijaratuha minal maru, ya, bebatuannya dari maru. Kalau di kamus, maru artinya bebatuan yang bisa mengeluarkan api. Wahiyal hijarah al-bayda al-layyinah, yaitu batu yang putih dan batu yang teksturnya itu lunak. Dan juga terkait dengan Gunung Abu Qubais dan juga Gunung Qu'inqi'an, kaitannya dengan kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada awal dakwah beliau, pada awal diutus beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ahlu Thaif. Mereka tidak menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yang mereka melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh malaikat gunung. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, faqala dzalika fi ma syi'ta in syi'ta an utbiqa 'alaihimul akhshabain. Kalau engkau mau, ya, atas perbuatan aniaya mereka akan aku angkat dua gunung itu dan aku akan timpakan kepada mereka. Al-Akhshabain adalah gunung Abu Qubais dan gunung Qu'inqi'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dari tawaran malaikat gunung tersebut, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'an. Bahkan aku ingin untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Ini sekilas tentang Gunung Abu Qubais dan juga Gunung Qu'inqi'an. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, bulan ketika itu benar-benar terbelah. Satu bagian di arah Gunung Abu Qubais dan satu bagian pada arah Gunung Qu'inqi'an. Wal musyrikuna wa ghairuhum yushahiduna hadhihi ayatan kubra. Orang-orang musyrik dan selain mereka menyaksikan kejadian yang besar ini. Al-ka'inata fil 'alamin 'ulwi, yang terjadi pada alam 'ulwi. Ya. Di atas, allati la yaqdirul khalqu ala tamwih biha wat takhil, ala tamwih biha wat takhil, di mana Nah, makhluk itu tidak mampu untuk at-tamwih, yakni bermakna menyampaikan berita yang salah, dan juga mereka tidak mampu untuk at-tamwih, menuduh. Ini artinya mereka tidak mungkin untuk membuat-buat berita yang dusta. Memang itu terjadi nyata, terbelah bulan itu, dan juga tidak mungkin mereka untuk mendustakan ataukah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan ya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sihir, maka ini tidak dibenarkan. Fashahadu amran ma ra'aw mithlahu, maka mereka menyaksikan perkara yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya yang semisal dengan itu. Walam yasma'u annahu jara li ahadin minal mursalina qablahu nadhiruhu, dan mereka tidak pernah mendengar bahwa perkara itu terjadi pada seorang dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, nadhiruhu yang semisal itu. Tidak pernah ada kejadian yang semisal ini yang terjadi pada seorang rasul, hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fanbaharu lidzalik, dengan kejadian itu mereka tercengang, mereka kaget. Walam yadkhulil imanu fi qulubihim, dan iman itu tidak masuk kepada mereka. Walam yuridillahu bihim khairan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada mereka kebaikan. Fafazi'u ila buhtihim wa tughyanihim, lalu mereka bersegera untuk melakukan kedustaan. Wa tughyanihim, dan perbuatan melampaui batas. Wa qalu saharana Muhammadun, Muhammad telah menyihir kita lagi. Ya, sebagaimana yang telah kita dengarkan bahwa makna sihrun mustamir ada dua makna. Yang pertama adalah sihrun zail zahib, ya, sihir yang akan sirna, yang akan hancur. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berbuat sihir, ya. Dan ini di antara perbuatan sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Ini klaim dari mereka, ini tuduhan dari mereka. Saharana Muhammadun, lagi-lagi Muhammad melakukan sihir kepada kita. Wallahu alam, masih ada kelanjutannya. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu wa barakallahu fikum.